dikelatikan diterangi diupun-upunnya Yogyakarta. Gadis manis senyum-senyum tawarkan nasi bungkus daun pisang, sama-sama makan malam-malam diupun-upunnya Yogyakarta. Semua aku ingat